sekali ku telah berjanji takkan mudah ku telan kembali, karena ku telah memilih cinta hanyalah satu untuk dirimu. Memang lihat